Bagaimana caranya ingin mempunyai rasa percaya diri? Terkadang turun naik. Bagaimana caranya? Ya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terpenting, bukan percaya kepada diri sendiri, ya. Tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang mukmin dalam urusan-urusannya dia tidak bergantung kepada dirinya, ya, tetapi bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu dengan bergantung kepada Allah dan tetap melakukan sebab-sebab yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hendaklah seorang tidak bergantung kepada dirinya, ya, tidak percaya kepada dirinya saja di dalam melakukan satu amalan-amalan, tetapi hendaklah dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan begitu, ya, dengan bergantungnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian, wallahu a'lam.